بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله. Kita sekarang masuk pada silsilah nasihat yang ke-8 tentang at-tasaddur qabla ta'ahul. Fa'aqul silsilatu nasihati liqullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku bagian ke-8. Iyakum wat-tasaddur qabla ta'ahuli. Hati-hati kalian dari sikap tasaddur tampil qabla ta'ahul sebelum punya keahlian. Ini pembahasan yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Tentang sebuah perangai yang sangat buruk, perangai yang sangat jelek, yang membuat pelakunya bukan semakin mulia, namun semakin rendah, semakin hina. Menunjukkan pelakunya ini orang yang sayyi', orang yang jelek, yang jahat. Bukan orang yang muslih, bukan orang yang membuat perbaikan, namun dia lebih tepat dikatakan sebagai mufsid, orang yang membuat kerusakan-kerusakan. Atau sotur ini ragamnya banyak. Maka saya mengatakan setelah itu, sawa'un gara tasadduru bil kitabati fil internet au ghairih. Sama saja, apakah tampilnya, tasaddurnya tampil dalam bentuk dia menulis di internet atau yang lainnya. Au bitadris, atau dalam bentuk mengajarkan sebuah ilmu. Au da'wah, atau tampil dalam dakwah. Al-rudud, atau tampil dalam membantah orang-orang yang dianggap menyimpang. Al-ghairi dhalika min anwa'i tasaddur, atau yang selain itu dari ragam tasaddur. Ingin tampil dia sebelum ahlinya. Fahuwa asatun fil ilmi wal amal. Maka perangai ini merupakan penyakit pada ilmu dan amal seseorang. Penyakit pada ilmu menunjukkan ilmunya tidak matang. Ilmunya tidak mendalam, tidak rasikh. Ilmunya masih cetek, masih dangkal. Dan menunjukkan dia orang yang takabur dalam ilmu, wujud dalam perkara ilmu, merasa dirinya alim, namanya ta'alum, so'alim. Ini semua adalah penyakit yang bisa merusak ilmunya, membuat ilmunya ghairu nafi'. Wa hakadzal amal, juga sebagai penyakit dalam perkara amalan dia, menunjukkan adamul ikhlas, tidak ada keikhlasan dalam beramal. menunjukkan adanya ar-riya, ingin dilihat, atau sum'ah, ingin didengarkan, atau menunjukkan adanya tendensi-tendensi duniawi yang tidak dicapai dengan amalan tadi. Al-muhim, penyakit yang bisa merusakkan sebuah amal. Saya teruskan setelah itu, fa'akul, wa min turari kalamil ulama, dan termasuk mutiara-mutiara ucapan para ulama, ucapan yang dianggap sebagai mutiara yang sangat indah secara maknanya, ialah man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi. Barang siapa yang tampil sebelum waktunya, sebelum masanya, maka sungguh dia telah tasadda li hawanihi, sungguh dia telah maju, terjerembab untuk kehinaan dia sendiri. Ini ucapan dinisbatkan kepada Su'luki. As-Su'luki. Beliau adalah Abu Tayyib Sahl Ibn Muhammad Ibn Sulaiman Ibn Muhammad Ibn Sulaiman As-Su'luki An-Naisaburi. Seorang yang faqih dari madzhab Syafi'iyah. Beliau wafat pada tahun 402, ada yang mengatakan 404. Beliau dikenal sebagai Syekhul Syafi'iyah di Khurasan. Syekhnya madzhab Syafi'iyah di Khurasan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam bukunya As-Siyar jilid yang ke-13 halaman 118 cetakan Mesir, para tabaqah ulama yang ke-22, nomor terjemahnya ialah 3735. Ketika membawakan terjemahnya Su'luki ini, beliau mengatakan walahu alfadun badi'ah. Dia memiliki lafaz-lafaz yang sangat indah. Jadi ini sangat indah lafaznya, pada dalam sekali kandungan maknanya. Minha di antaranya kata beliau adalah ucapan man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi. Barang siapa yang tampil sebelum waktunya, maka sungguh dia telah menjerumuskan dirinya pada kehinaannya. Kehinaan dirinya. Wa qala, dan juga Su'luki berkata, kata Az-Zahabi rahimahullah, idza kana ridha al-makhluqi ma'suran la yudrak. Idza kana ridha al-makhluqi ma'suran la yudrak. Kana ridha Allah maysuran la yutrak. Apabila ridhanya makhluk, ridhan makhluk itu perkara yang sangat sulit dan sulit dicapai, maka ridhanya Allah sangat mudah, jangan kamu tinggalkan. Inna nahtaju ila ikhwanil usrah di waktu al-usrah. Sesungguhnya kami, kita yang memerlukan, membutuhkan saudara-saudara yang bisa bergaul kita dengan baik pada waktu-waktu sulit. Ini adalah beberapa pernyataan dari Su'luki rahimahullah, dan yang masyhur adalah kalimat ini. Man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi. Hadza qaulun mujarrib. Ucapan seseorang yang betul-betul mujarab, ini mujarab, mengerti betul pengalaman hidup. Dan memang orang-orang yang tampil sebelum waktunya, sebelum masanya, sebelum dia punya keahlian yang matang, bukan semakin mulia, semakin rendah dia, semakin hina dia. Semua orang menjadi tahu kapasitasnya, kadar ilmunya. Rendah di hadapan masyarakat, rendah di hadapan thullabul ilmi, rendah di hadapan ulama, dan yang lebih mengerikan, rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Aqul wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, dan berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, idza tasaddara al-hadats fatahu ilmun kabir. Apabila seorang hadas, anak muda yang kecil yang belum matang keilmuannya, tasaddar, dia tampil, fatahu ilmun kabir, akan luput daripada ilmu yang besar. Ini saya nukil dari sebagian kitab yang memuat ucapan Syafi'i dengan rujukan Fathul Bari di juz yang ada itu. Lalu saya cek kembali, itu ada pada Fathul Bari cetakan Darussalam Riyadh, juz yang pertama halaman 218 dengan lafaz ilmun kathir. Idza tasaddarul hadats fatahu ilmun kathir. Apabila seseorang anak muda yang masih belia belum matang keilmuannya tampil, maka luput daripada dia ilmu yang sangat banyak. Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah telah membawakan ucapan Syafi'i di atas, menyatakan waqad fassarahu Abu Ubaid fi kitabih Gharib al-Hadis. Ucapan Syafi'i tadi ditafsirkan oleh Abu Ubaid rahimahullah dalam kitabnya Gharib al-Hadis. Faqala, berkata Abu Ubaid, tafaqahu wa antum sighar qabla an tasiru sadatan fatamna'ukum al-anafatu anil akhdi amman huwa dunakum fatabqaw juhala. Maknanya kata beliau, tafaqahu wa antum sighar, hendaklah kamu tafaqquh fi din, mengkaji agama, talabul ilmi dalam kondisi kamu masih muda, masih kecil, masih belia. Qabla an tasiru sadatan, sebelum nanti kamu menjadi sadah, sayyid-sayyid, tokoh-tokoh yang ditokohkan. Satamna'ukumul anafatu, maka sikap gengsi akan menghalangi kalian. Anil akhdi amman huwa dunakum, untuk mengambil ilmu dari orang yang di bawah kalian kedudukannya. Fatabqaw juhala, akhirnya kalian menjadi orang yang bodoh. Nah, itu makna ucapan Syafi'i rahimahullah. Sehingga ketika seorang yang masih belia, yang masih muda, yang belum matang keilmuannya, yang belum mapan sisi ilmiahnya, sudah tampil. Tampil menulis, ya tampil tadris, ya tampil muhabarah, ya tampil dakwah, ya tampil rudud. Akhirnya dianggap oleh banyak orang atau masyarakat yang sebagai seorang sadah, sayyid, syekh, alim, da'i, wa'ib, dan semisalnya. Maka dia akan menjadi orang yang merasa di atas. Gitu. Karena dia sudah di atas, maka ada rasa gengsi untuk belajar. Ada rasa gengsi untuk mengambil ilmu dari yang di bawahnya. Akhirnya luput daripada dia ilmu yang sangat banyak. Akhirnya dia terus jahil. Fatabqaw juhala, maka kamu pun tersisa terus menerus sebagai orang yang jahil. Nah, ini diantara kerusakan atau madarat daripada tasattur qabla ta'ahul, tampil sebelum ahlinya. Barakallahu fikum. Kemudian saya bawakan ucapannya Syekh Utsaimin rahimahullah. Wa qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fi syarh al-Hilyah di halaman ke-385 syarah Hilyah Talabul Ilm yang dikasih ta'liq oleh Amr bin Abdul Mun'im, namanya Ta'liqus Samin, Ta'liqus Samin syarah Al-Hilyah Ibn Utsaimin halaman 385 ketika menjelaskan ucapan muallif Syekh Bakar Abu Zaid ghafarallahu lahu tentang masalah at-ta'ahul qabla ta'ahul, at-tasaddur qabla ta'ahul. Asy-Syaikh Ibnu Rahimahullah menyebutkan dalam syarahnya mengatakan, hadza aidan mimma yajibul hadzaru min, ini juga perangai yang wajib diwaspadai, kata beliau, yaitu ayatasaddarul insanu qabla an yakuna ahlan at-tafattur, yaitu seseorang insan dia tampil sebelum punya keahlian untuk tampil. ini perangai yang wajib diwaspadai, kata beliau. Li'annahu idza fa'ala dzalika kana hadza dalilan 'ala umur. Sebab apabila dia melakukan tindakan itu tampil sebelum ahlinya, maka tindakan itu menunjukkan beberapa perkara sebagai dalil, sebagai bukti yang menunjukkan beberapa perkara yang ada pada dia. Semuanya jelek. Al-awwal i'jabuhu binafsihi. Yang pertama menunjukkan dia adalah orang yang ujub, merasa bangga dengan keutamaan dirinya. Haitsu tasaddara fa huwa yara nafsahu 'ala al-a'lam. Di mana ketika dia tampil, maka dia akan memandang dirinya seperti satu tokoh dari tokoh-tokoh ulama yang ada. Alam, termasuk tokoh, termasuk alamah. Ada unsur ujubnya. Dan ujub itu penyakit yang membahayakan. Barakallahu'alaikum. Asali yang kedua, kata-kata Syekh, anna dhalika yadullu ala adami fiqhihi wa ma'rifatihi bil umur. Tindakan itu menunjukkan dia tidak punya fiqh, tidak mengerti banyak perkara. Tafadurnya itu nanti menunjukkan ini orang tidak punya fiqh, tidak punya pemahaman, tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan tentang banyak perkara. Wa idzan nasu ra'awhu mutasaddira, dan apabila masyarakat, orang-orang memandang dia sudah menjadi orang yang tampil, auradu 'alaihi min al-masaili ma yubayyinu 'awarahu, mereka nanti akan mendatangkan kepada dia, menanyakan kepada dia masalah-masalah yang justru dengan itu akan menjelaskan, membongkar aib-aibnya. Awar jamaknya arin. Kaifan dia akan terbongkar dengan itu. Dan itu nyata. Dia merasa punya ilmu, sebuah ilmu A. Masya Allah dia kuasai, dia tampil, dia berbicara dengan seolah-olah ilmiah. Masya Allah membuat orang berdecak-berdecak kagum dengan penampilan dia. Bayangan dia, itu yang bakal disampaikan selesai. Itu yang bakal ditanyakan oleh mereka selesai. Enggak. Ketika mereka memandang kamu sudah tampil, dianggap kamu seorang alim. Dianggap kamu mengerti segala sesuatunya. Ditanyakan masalah-masalah yang lain yang tidak menguasai. Akhirnya terbongkar kaifan dia. Kalau dia menjawabnya dengan tanpa ilmu, dia berdosa dengan itu. Dan lambat laun orang akan mengetahui dia bicara tanpa ilmu. Ketika dia tidak bisa menjawab, maka semua orang akan tahu ternyata ini orang mutafattir qabla ta'ahul. Orang yang tampil sebelum ahlinya. Ternyata segitu ilmunya dia. Terbongkar aibnya dia. Yang kedua, kata beliau. Al-salis yang ketiga. Annahu idha tasaddara qabla yata'ahal. Apabila dia tampil sebelum dia punya keahlian, lazimahu ayyakula arallahi ma la ya'lam, akan melazimkan dia untuk berbicara atas nama Allah apa yang tidak dia ketahui. Lianna ghaliba man kana hadha qasdu, kata beliau, karena pada umumnya orang-orang yang demikian itu maksudnya. Orang-orang yang demikian ini maksudnya. Al ghalib annahu la yubali ayyuhatima al ilma tahtima. Pada umumnya dia tidak peduli untuk mematahkan ilmu sepatah-patahnya. Hatta ma yuhatimu tahtiman ay kasarahu. Mematahkan ilmu ini, merendahkan ilmu ini. Sepatah-patahnya, serendah-rendahnya dalam pandangan syariat. Dan dikatakan dalam buku Al-Misbah Al-Munir. Sudah, tidak peduli bicara sudah. Secara kenyataannya dia menghancurkan ilmu, merendahkan ilmu, mematahkan ilmu yang syar'i ini. Entah dia sadari atau tidak. Wa yujiba an kulli syai'in ma su'ila anhu, dan dia pada umumnya akan menjawab segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya. paksa nih daripada dia diam, terbongkar kaiban dia, karena dia orang yang bodoh, tidak ngerti apa-apa, tidak punya ilmu, ya sudah, bicara dia akhirnya. Yang penting bicara, wis. Akhirnya konsekuensi yang sangat mengerikan, dia akan bicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ini mengerikan. Ini mengerikan. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ar-rabi' yang keempat kata beliau, annal insana idza tasaddar. Sesungguhnya orang insan bila dia tampil, fa innahu fil ghalib la yaqbalu al-haq. Pada umumnya dia tidak akan menerima kebenaran. Li'annahu yadhunnu bi safahihi. Sebab dia menduga dengan kebodohan dia ini. Annahu idza khada'a li ghairihi, apabila dia tunduk patuh kepada orang lain, wa in kana ma'ahu al-haq, walaupun orang lain itu bersama dia ada kebenaran, kana hadza dalilan ala annahu laysa min ahli al-'ilmi, dia menduga ketundukan dia kepada orang itu adalah bukti dalil dia bukan ahli ilmi, dia bukan orang yang punya ilmu. Karena punya dugaan yang seperti ini, akhirnya dia pun menolak al-haq yang datang dari orang lain. Karena ada anggapan seperti itu. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapannya asyurahim rahimahullah. Nah. Dan ini barakallahu fikum musibah. Ayyuma musibah. Ketika bermunculan dalam medan dakwah, ketika bermunculan dalam dunia maya, orang-orang yang tampil sebelum ahlinya. Ini musibah yang sangat besar, kerusakan yang sangat besar. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, wajadtu rabi'ata yawman yabki. Pada suatu hari aku mendapati Rabi'ah, guru beliau, menangis. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, malladhi abkaka amusibatun nazratik. Wahai Rabi'ah, apa yang bikin kamu menangis? Apakah ada musibah yang menimpa kamu? Faqala la, dia katakan tidak ada. Walakin abkani. Annahu ustuftiya man la ilma lahu. Tetapi yang bikin aku menangis ialah adanya orang-orang yang dimintai fatwa dalam kondisi tidak punya ilmu sama sekali. Dimintai fatwa orang-orang yang tidak punya ilmu. Waqal, jika beliau mengatakan kata Rabi'ah, la ba'du man yuftiha huna ahaqu bisijri min surraq. Sungguh sebagian orang yang bersatuan tempat ini lebih layak penjara dibandingkan dengan para maling-maling itu. Disebutkan oleh Ibn Abdul Barr dalam bukunya Tamhid, juga dalam bukunya Jami' Balil Ilm wa Fadlihi, dan sebelumnya dikeluarkan oleh Al-Fathawi dalam Al-Ma'rifah wa Tarikh, juga Al-Khatib Al-Baghdadi dalam bukunya Al-Faqih Al-Mutafaqih wa Adha Mashhur, dari Rabi'ah Ra'i dengan beberapa redaksi yang berbeda. Di antara Ra'i. Ibn al-Jawzi rahimahullah dalam bukunya Ta'zimul Futya nomor 46 membawakan asar atau ucapan Rabi'ah tadi. Dan beliau membawakan ta'liq. Kata Ibn Jawzi, qultu, saya katakan, hadza qawlu Rabi'ah wa tabi'una mutawafirun. Ini ucapannya Rabi'ah seperti itu dalam kondisi para tabi'in masih banyak. Masih banyak para tabi'in di masa itu. Beliau mengatakan, fakaifa law ayana zamanana hadza. Lalu bagaimana kiranya kalau seandainya beliau menyaksikan zaman kita sekarang ini, zaman Ibn Jawzi. Beliau mengatakan, wa inna ma yatajarra'u 'alal fatwa man laysa bi'alim liqillati dinih. Sesungguhnya yang berani, yang lancang berfatwa, Iya, seseorang yang punya, yang ia bukan seorang alim. Ia bukan seorang alim, dikarenakan sedikit agamanya, rendah agamanya. Apun saya katakan, itu ucapan Ibnu Jauzi rahimahullah dari para ulama beliau. Bagaimana kiranya kalau Rabi'ah Syekh Malik rahimahullah menyaksikan zaman kita sekarang ini. Bagaimana pula Ibnu Jauzi rahimahullah menyaksikan zaman kita sekarang ini. Na'udzubillah. Tentu beliau akan semakin menangis. Memandang dan menyaksikan musibah besar yang menimpa umat ini dengan munculnya orang-orang yang tampil berfatwa, tampil dakwah, tampil menulis, tampil membantah dan yang lain-lainnya yang bukan ahlinya. Allahul musta'an, al-mutafiq bita'ahul. Mengerikan keadaannya, barakallahu fikum. Tidak membawa kemaslahatan, justru mendatangkan mafsadah. Ikhwanul fitna azakumullah. Kalau kita melihat para ulama kita terdahulu kala, salafun salih, mereka membawakan sebuah teladan, contoh yang baik terkait dengan masalah tafakkur ini. Al-Imam Malik rahimahullah pernah menyatakan, kata Imam Malik, ma ajabtu fil fatwa hatta sa'altu man huwa a'lamu minni. Aku tidak berani, aku tidak menjawab fil fatwa pun hingga aku bertanya kepada orang yang lebih alim daripada aku. Hal ra'ani mawdhan lidzalik, apakah dia memandang aku sudah bisa punya tempat untuk berfatwa? Ini kata beliau. Sebelum beliau tampil menjawab pertanyaan, berfatwa, beliau tanya dulu kepada yang lebih alim, apakah sudah pantas beliau berfatwa. Beliau mengatakan, sa'altu Rabi'ata wa sa'altu Yahya bin Sa'id, fa'awarani bidzalik. Maka saya bertanya kepada Rabi'ah, dan juga aku bertanya kepada Yahya bin Sa'id al-Ansari tentang masalah apakah aku sudah pantas berfatwa. Ternyata mereka berdua memerintahkan aku untuk itu. Ditanyakan oleh sang rawi, namanya Khalaf, rawi dari Imam Malik berkaitan dengan asal ini. Dia berkata kepada Imam Malik, ya Aba Abdillah, lau nahuka, wahai Aba Abdillah, bagaimana kalau seandainya mereka melarang kamu, kamu tidak boleh berfatwa, kamu tidak boleh menyampaikan, begitu. Bagaimana kira-kira? Kala kata Imam Malik, kuntu antahi, aku pasti akan berhenti. Aku akan berhenti tidak mau berfatwa lagi. Akan berhenti tidak mau menyampaikan lagi fatwa. Dilarang oleh para ulama-nya, oleh guru-gurunya. Belum mengatakan saya, kata Imam Malik, la yambaghi li rajulin ayyara nafsahu ahlan li syai'in hatta yas'ala man huwa a'lamu minhu. Tidak sepantasnya bagi seseorang memandang dirinya punya keahlian, ahli dalam seluruh bidang, sehingga dia bertanya kepada yang lebih alim daripadanya. Kula nuwun dulu kalau bahasanya orang sekarang ini. Ada unggah-ungguhnya, ada etika dan adabnya. Tidak langsung tampil. Izin kepada yang lebih alim, terutama guru-gurunya yang masyhur dengan ilmunya. Apakah saya sudah layak tampil? Apakah saya sudah boleh tampil? Ketika diizinkan, tampil. Dengan ilmu yang kamu miliki. Ketika mereka larang, jangan tampil. Dan itu bukan komando, barakallahu fikum. Itu adalah etika salaf. Supaya yang tampil menyampaikan ilmu di tengah-tengah masyarakat adalah orang-orang yang ahlinya. Menutup pintu dan celah siapapun yang bukan ahli untuk bicara masalah agama. Ini asar disebutkan oleh Al-Khatib al-Baghdadi dalam bukunya Al-Fathul Mutafaqih dengan kisah yang sahih. Juga disebutkan dalam biografinya Abul Qasim bin Asakir rahimahullah. Dalam biografinya Abul Qasim bin Asakir rahimahullah disebutkan oleh Al-Zahabi dalam bukunya Sir Amin Nubala di juz yang 20 halaman 5 165 cetakan yang mu'tamad tentang biografinya Abul Qasim Ibn Asakir rahimahullah. Ma'ruf Ibn Asakir. Ulama Syam. Dia ini pula-pula yang menulis kitab sejarah tarikh Dimashq yang ma'ruf itu. Dia mengatakan, lama azam tuara tahdi. Ketika aku berazam, bertekad bulat untuk tahdis menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu. Beliau mengatakan, kata beliau, wallahul muttali' annahu ma hamalani ala dzalika hubbur riyasati wa taqaddum. Allah yang maha tahu. Allah yang mengetahui niatku. Sungguh demi Allah. Tidaklah yang memotivasi aku untuk itu cinta kedudukan atau terdepan dalam saya. Tidak. Bal qultu, bahkan saya katakan ketika itu, ketika saya punya azam tadi, maka arwi kullama qad sami'tu. Kapan saya bisa meriwayatkan apa yang sudah saya dengarkan sama dari guru saya? Kapan lagi saya bisa meriwayatkan ini semua? Wa ayyu fa'idatin fi kauni ukhallifuhu ba'di sahaih. Faedah apa yang bisa diambil? Saya membiarkan ilmuku tadi sepeninggalku hanya di sahaih, di lembar-lembar kertas. Faedahnya apa? Kepingin menyampaikan ilmunya. Adabnya. Bukan karena kedudukan, bukan karena kepingin terdepan, bukan segala itu kata beliau. Beliau mengatakan, maka ketika saya berazam untuk tahdis, beliau mengatakan, fastakhartullah, aku beristikharah memohon pilihan kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Istikharah dulu. Beliau mengatakan setelah itu, wasta'zantu a'yana suyuhi wa ru'asa'a al-baladi wa tuftu 'alaihim. Dan saya pun meminta izin kepada a'yan syuyukhi, tokoh-tokoh besar dari guru-guruku dan pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh negeri, tokoh-tokoh masyarakat. Wa tuftu 'alaihim, aku mengelilingi mereka. Saya datang satu-satu ke alim ini, guru ini, guru ini, guru ini, guru ini, tokoh ini, tokoh ini. Saya datangi semuanya. Fakullun qal, maka masing-masing mereka menyatakan, wa man ahaqqu bihadza minka, siapa lagi yang berhak untuk menyampaikan ilmu selain engkau wahai Abul Qasim. Artinya apa? Diizinkan oleh guru-gurunya dan tokoh-tokoh masyarakatnya. Beliau mengatakan, fasyara'tu fi dzalik, maka saya mulai menyampaikan ilmu ketika itu. Rahimahullah rahmatan wasi'ah memberikan dars amali, pelajaran amal kepada kita semua thalabul ilm dalam bab ini. Kita harus tahu adab. Kita harus tahu etika dalam bab ini barakallahu fikum. Kalau seandainya kita itu menuruti atau menapaki langkah salah dalam bab ini, mungkin kita ini enggak layak tampil. Banyak dari kita yang tidak ada izin dari guru-guru yang menyampaikan ilmunya. Belum ada yang memberikan rekomendasi kepada kita tentang keilmuan kita. Wallahul musta'an. Ini semua sebagai pelajaran penting supaya jangan tasattur qabla ta'ahul. Belajar yang rajin, belajar yang semangat, yang ikhlas, yang jujur untuk mengamalkan ilmu. Begitu ilmu kamu nanti ilmu yang luas, yang tinggi, yang matang. Dan kamu mendapatkan restu izin dari guru-guru kamu, dari ulama-ulama sekitar kamu. Baru kamu tampil. Sehingga yang diharapkan kemaslahatannya itu lebih besar untuk umat ini. Tidak memunculkan yang namanya mafasid dan kemadharatan bagi umat. Dikarenakan atas lewat tahun. Maka saya katakan di bagian akhir tentang dampak negatif tindakan atau satur qoblat ta'ahul ini. Aqul, saya katakan, min awaqibit tasattur qoblat ta'ahul, dan termasuk akibat, akibat dampak-dampak tampil sebelum ahlinya. Yang pertama, at-tasarru'u fil futya. Terburu-buru, tergesa-gesa dalam berfatwa. Karena enggak mapan ilmunya. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tasarru'u fil hukmi al-ghair. Terburu-buru, tergesa-gesa, menghukumi orang lain, menfonis orang lain. Entah dengan kesalahan, atau ketergelinciran, atau kemungkaran, bahkan penyimpangan. Yang ketiga, al-jur'at wal-futya wal-hukum, lancang, berani, berfatwa, dan menghukum orang lain. Yang keempat, yansur kulla syi' bila dirasatin wal nazar al-aqibah. Dia akan menyebarkan segala sesuatu dengan tanpa dikaji terlebih dahulu. Dengan tanpa memandang apa akibatnya. Main sar-sar-sar-sar. Sar sana, sar sini, sebar sana, sebar sini. Karena gak punya ilmu. Gak punya kematangan ilmu. Yang kelima. Yasturu min syuhudu fil aqwali wal af'al wal afkar. Akan muncul dari dia syuhud. Syad, hal-hal yang aneh, yang ganjil, yang menyimpang pada ucapan dia, pada perbuatan dia, pada pemahaman dan pemikiran dia. Itu wakil ya. Contoh yang sering saya bawakan, kejadian di dekat daerah saya ini, Surabaya situ, ada salah seorang da'i dari kalangan ha'ula, yang ya dikenal orator, pandai menyampaikan sesuatu ilmu, gaya bahasanya menarik, tapi otodidak. Tidak belajar. Tidak dikenal sebagai seorang talibul ilmi yang punya guru. Rujukan dia pun kebanyakan juga dari bahasa Indonesia, bukan buku Arab yang rujukan yang dari bukunya para ulama. Terjemah dari bukunya para ulama. Tampil di mana-mana dia tampil, muhadhara sana, muhadhara sini, di tengah-tengah masyarakat sana. Suatu kali muncul sebuah pemahaman aneh. Sampai ke telinga saya, tanyakan oleh sebagian muslimin di sana. Pernyataan aneh, kalau ada seorang wanita yang main ke rumah temannya, atau ke rumah orang tuanya, atau ke kerabatnya, tidak boleh dia melepaskan hijabnya. Betul sih. Yang aneh adalah ketika dia kepingin mandi, atau kepingin buang air kecil, atau buang air besar, tidak boleh. Walaupun di kamar mandi, tertutup, tidak ada yang lihat, tidak boleh. Kok bisa? Dibawakan hadis ayyum imra'atin khala'a thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat as-sitra bainaha wa bain rabbiha. Wanita manapun yang menanggalkan pakaiannya di selain rumah suaminya, maka sungguh dia telah menyibak tabir penutup antara dia dengan Rabbnya. Yang dipakai kesimahan. Tidak memandang dan menengok syarahnya. Betul itu hadis yang sahih. Tapi dia sampaikan dengan terjemahan. Dia pahami sesuai dengan terjemahan yang ada. Berarti kalau selain rumah suaminya tidak boleh menanggalkan pakaiannya. Walaupun di rumah orang tuanya atau mahramnya. Bahkan walaupun di kamar mandi, di toilet. Tersembunyi, tertutup, ada di sebuah kamar tertutup, dia ingin ganti baju, atau kepingin mandi, atau kepingin buang air kecil, buang besar, tidak boleh. Orang-orang yang yang kaya di sana tanya. Nah, kalau saya ke mall, kepengen beli baju, terus saya ke kamar ganti, ke ruang ganti, kan saya lepas. Saya harus mencoba. Tidak boleh. Dikarenakan dia melepaskan pakaian di selain rumah suaminya. Heboh keker. Ini apa lagi? Hadisnya saya tahu. Secara bahasanya betul. Ketika saya cek dalam syarahnya, ternyata para ulama kita menjelaskan maksud daripada hadis ini adalah larangan seorang wanita menampakkan auratnya di hadapan yang bukan mahram. Itu maknanya. Bukan dengan pemahaman satu orang tadi itu, bukan. Artinya kalau misalkan dia main ke rumah orang tua di sebuah kamar khusus, kemudian dia ganti baju, tidak ada masalah. Tertutup. Atau dia ke toilet, mau mandi, mau bengar kecil besar, tidak masalah. Tertutup, tidak ada yang lihat. Gitu. Yang tidak boleh menampakkan auratnya bukan ke, apa, di, kepada orang yang bukan suaminya. Itu yang dilarang para tuan itu. Akibat tasatur qabla ta'ahul, muncul syuhud fil afkar wal af'al wal aqwal. Na'udzubillah. Dan itu banyak. Allahul musta'an. Dan yang keenam, hudutsul fitan, akan tergerakkan fitnah wal qalaqil. Qalaqil asal maknanya adalah al-haraka wal istirab. Gerakan dan keguncangan. Dan yang dibawakan di sini adalah fawwa, keributan. Ya, kegaduhan. Begitu maknanya. Lihat di Muhtawas Syahatan Al-Misbah Al-Munir. Sehingga akibat tasadul kubrat ta'ahul munculnya fitnah. Terjadi fitnah, fitnah. Kegaduhan, keributan. Bainal muslimina umumah. Di kalangan muslimin secara umum. Wa talabatul ilmi khususa. Dan khususnya di kalangan para talabatul ilmi. Fitnah terjadi. Ini saling berfatwa tanpa ilmu, saling menfonis, saling menuduh, menebarkan ini, menebarkan itu, bikin gaduh tengah-tengah kaum muslimin, muncul pemahaman yang syad, amal yang syad, fikrah yang syadah, gaduh, fitnah di mana-mana. Wallahul musta'an, wa ghairu dhalika minil alqih wa khimah, dan yang lain-lain daripada itu. Dan selain itu dari akibat-akibat yang wakhimah. Wakhimah itu makna aslinya adalah faqilah la yuwafaq alaiha. Akibat yang berat yang harus disepakati. Ay al-awaqib allati la tuhmadu uqbaha. Akibat-akibat yang tidak terpuji akibatnya nanti. Jadi, dan yang selain itu dari akibat-akibat yang mengerikan. Gitu. Linafsi, baik untuk diri dia pribadi, wali ghairih, dan jika untuk selain dia, la siyama li dakwah, terutama untuk dakwah ini. Hancur dakwah ini kalau yang tampil adalah orang-orang seperti ini. Belum waktunya, belum masanya, dikatakan alim bukan, talib ilm bukan, tuwailib juga bukan, tidak tahu siapa dia, bagaimana keilmuannya, bagaimana kematangan ilmunya. Nah kalau dakwah ditegakkan, disampaikan, diserukan oleh orang semacam ini rusak. Tapi kalau dakwah Islamiyah, dakwah Salafiyah akan tetap berjalan. Yang menyimpang dia sendiri, yang rusak dia sendiri. Dakwah akan terus berjalan. Barakallahu fikum. Maka saya katakan di bagian akhir, ya'rifu qadra anfusikum. Maka wahai para santriku, kenalilah kadarnya kamu masing-masing. Kenali kadar jiwanya antum masing-masing. Wala taftahu babal fitan wal qalaqil. Jangan membuka pintu fitnah dan pintu kegaduhan keributan. Bi afa'ilikum, dengan tindakan-tindakan kamu yang enggak terpuji, ada yang enggak terpuji. Nah. Wala tasbahu anfusakum, jangan pula antum bongkar kondisi antum pribadi dengan tindakan seperti ini. Wafaqallahu iyyakum. Demi syukur wa yirbah, Allahul musta'an. Semua kali ini semua sebagai peringatan bagi kita semua, terus saya pribadi dan juga untuk sekalian, supaya dalam bab din, bab ilm, bab syariah, hati-hati dari tasattur qabla ta'ahul. Matangkan ilmu, baru kamu sampaikan ilmu sesuai dengan batas ilmu yang kamu mampu. Dan asalnya salaf ialah sebelum menyampaikan ilmu, izin kepada masyayikh, izin kepada para guru, izin kepada ahli ilmi yang mendahului kalian. Ketika mereka memandang kamu adalah orangnya, orang yang tepat, maka sampaikan dengan batas ilmu yang ada pada kalian saja. Semoga manfaat. Dan bila ada kata-kata kurang penting, saya mau masukkan sebesar-besarnya. Nafasilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.